saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ashadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu dalam kitab sahih mereka, bahwa Nabi alaihi wasallam bersabda, inna zamana qad istadara ka hayatihi yawma khalaqallahu samawati wal ard as-sanatu 12 shahra minha arba'atun hurum thalathatun mutawaliyat dzulqa'dah wa dzulhijjah wal muharram wa rajabun shahru mudhar alladhi baina jumada wa sya'ban. Sesungguhnya waktu itu berputar sebagaimana kondisinya ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Dalam setahun ada 12 bulan, di antaranya ada 4 bulan haram. 3 bulan terletak berurutan yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Yang terakhir adalah Rajab, bulan mudhar yang terletak di antara Jumada dan Sya'ban, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, dengan redaksi Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan rincian bulan Muharram, yaitu Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Penyebutan bulan-bulan haram ini juga terdapat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Inna iddatash-shuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillah. يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya terdapat 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Janganlah kalian menganiaya diri kalian dalam bulan haram itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kalian semuanya. Ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Quran Surat At-Taubah ayat 36. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan firman Allah Ta'ala, di antaranya minha arba'atun hurum, di antaranya 4 bulan haram, yaitu 3 bulan yang berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Dan bulan yang keempat adalah Rajab Mudhar yang terletak di antara Jumada dan Sya'ban. Bulan Rajab dinisbatkan kepada suku Mudhar untuk menerangkan benarnya ucapan mereka mengenai Rajab, yaitu bulan yang terletak di antara Jumada dan Sya'ban. Bukan seperti sangkaan suku Rabi'ah yang mengatakan bahwa Rajab adalah bulan yang terletak di antara Sya'ban dan Syawal. Itulah bulan Ramadan yang kita kenal saat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa Rajab yang dimaksud adalah Rajab Mudhar, bukan Rajab Rabi'ah. Beliau juga menyampaikan bahwa bulan haram hanya ada 4, yang 3 berurutan dan 1 terpisah. Hal tersebut dalam rangka manasik haji dan umroh. Pertama, Allah menjadikan bulan Zulqa'dah sebagai bulan haram, karena ia adalah satu bulan sebelum bulan haji. Dan bangsa Arab tidak melakukan peperangan di bulan haram. Kedua, Allah menjadikan bulan Zulhijjah sebagai bulan haram, karena mereka ketika itu melaksanakan ibadah haji dan sibuk menunaikan rangkaian manasik di bulan tersebut. Dan yang ketiga, Allah haramkan bulan sesudahnya, yaitu Muharram, agar mereka dapat kembali ke negeri yang paling jauh dalam kondisi aman. Keempat, Allah haramkan Rajab di tengah-tengah tahun supaya memberikan kesempatan untuk berziarah ke Baitullah dan melakukan umroh bagi mereka yang datang menuju tanah haram dari jazirah Arab yang terjauh. Mereka pun mengunjungi Baitullah dan kembali ke tanah kelahirannya dengan aman di bulan tersebut. Dikutip dari Tafsir Ibnu Katsir. Wallahu a'lam, sumber muslimah.or.id. Nasihatku untukmu.